Pertama tentang cerita Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah hari demi hari kita terus tetap konsisten dan istiqamah dalam mengikuti kajian tafsir ini di Radio RRI yang kita cintai ini. Dan kita pada hari ini insyaallah bersama dengan Al-Ustaz Fajrul Haq MA, kandidat doktor, yang insyaallah akan membahas surah Al-Anbiya ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Artinya, dan kami selamatkan dia, yaitu Ibrahim alaihissalam, dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, kita masih membicarakan tentang peristiwa keganasan daripada Raja Namrud yang menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dicampakkan ke dalam api. Kisah yang sangat populer ini dengan kemudian dimenangkan oleh Nabi Ibrahim, yang menjadi mukjizat bagi beliau bahwa api ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Di mana kesejukan yang membawa keselamatan, dingin, rasa dingin yang membawa kepada keselamatan. Sebab ada juga dingin yang membawa kepada kehancuran atau kebinasaan. Nah, kalau kita sedikit merujuk, mengingatkan kembali ingatan kita kepada kisah ini, pada ayat 68-nya, Namrud berkata kepada bala tenteranya, kepada para pembantunya dan orang-orang yang menyembah berhala ketika itu, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ketika itu Namrud berkata kepada hulu balangnya, tentaranya, kepada panglima-panglima perangnya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam dan menolong Tuhan mereka. Kasihan betul Tuhan mereka harus ditolong oleh para penyembahnya. Dan kata-kata Namrud ketika itu, qalu, mereka berkata, atau Namrud berkata. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata kulna, qalu dan kulna. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Di sini kehendak Allah Subhanahu wa taala telah menjadi penentu, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pulalah yang menang dalam hal ini, dan Nabi Ibrahim pun selamat dari api yang membakar, yang menggelora, menjilat tersebut. Konon di dalam sebuah kisah disebutkan, kalau ada seekor burung yang terbang di atas api yang membara itu, maka burung itu akan terjatuh, terhisap, dan terbakar, hancur oleh jilatan api yang membumbung tinggi ke langit itu. Namun demikian ketika itu Nabi Ibrahim selamat, ya, wa najjainahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari terbakar dan dari kebinasaan di dalam api tersebut. Bahkan ada kisah juga yang mengatakan bahwa di sekeliling Nabi Ibrahim tumbuh rerumputan yang hijau dan begitu juga pohon bayam. Begitulah dalam kisah disebutkan. Namun yang jelas di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mentadabburi isi kandungannya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa najjainahu, dan kami menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ya, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini juga menghadapi masanya beriringan, ya, setelah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan mereka ardal lati barakna, tanah yang penuh dengan keberkahan. Di sini ada yang mengatakan ardu Babil minal Iraq, ya, ada yang mengatakan juga Palestine, ada yang mengatakan Mesir. Tentu bukan hal itu yang menjadi penting bagi kita, bahwa ketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam di tanah di mana beliau tinggal. Namun kaul yang rajih di dalam pendapat ini adalah pendapat para ulama atau jumhur mufassirin yang mengatakan bahwa tanah yang dimaksud adalah Palestine dan daerah-daerah yang berada di sekitarnya, termasuk daripada Syam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang berniat jahat kepada para nabi dan rasul, dan begitu juga kepada duat, orang-orang yang berjalan menyampaikan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi musuh mereka bukanlah manusia, tetapi Tuhan manusia. Yang menjadi lawan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini bagaimana berpihaknya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan para utusannya yang lain, ya, ketika orang-orang musyrik itu mengatakan qalu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulna. Siapa yang menang di situ pastilah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini satu pelajaran dan suatu pemahaman yang juga penting untuk kita fahami bersama, bahwa ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpihak kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai pemimpin di alam tersebut, di alam Allah Subhanahu wa taala ini, dan akan menjadi pemimpin di negeri tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim pemimpin bagi negeri Syam, dan termasuk di dalamnya adalah Palestina. Ya, menjadikan beliau sebagai penguasa ketika itu, dan begitu juga dari keturunannya. Nah, inilah yang menjadi penting untuk kita fahami bersama, bahwa ketika kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berpihak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong dan menjadi muayyid, ya, menjadi pendorong dan penyokong bagi dakwah yang sedang kita lakukan. Inilah mungkin sebagai pengantar, dan di studio telah hadir Al-Ustaz Fajrul Haq MA yang akan menyampaikan penjelasan tambahan terhadap ayat yang kita bahas pada hari ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz ataupun Dr. Haji Ardiansyah. Ayat yang kita kaji adalah dari surah Al-Anbiya ayat 71. Jelas menceritakan bagaimana para nabi diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dengan membahasakan kami, berarti ikut serta juga para malaikat juga menyelamatkan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang perlu kita ketahui adalah setiap di mana para nabi diutus Allah, Allah akan selalu memberikan pertolongan yang tiada terhingga dan tidak diduga-duga. Yang kedua, di sini juga disinggung tentang Nabi Lut juga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa yang dikatakan di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Lut untuk meninggalkan negeri yang ia tempati pada saat ia menjadi rasul, dan ia diperintahkan untuk pergi ke suatu tempat yang dibahasakan dalam Al-Quran sini Al-Ard, yaitu negeri yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekalian manusia, di mana manusia akan menjadi mendapatkan rahmat dari Allah yang tiada terhingga. Yang perlu kita ambil pelajaran di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi kita semuanya kalaulah pandai kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan yang sudah digariskan. Maka membahasakan kata ardun di sini juga ketika Nabi Yusuf alaihissalam juga membahasakan ardun, tapi ardun di sini adalah artinya negeri Mesir, tapi yang sebagaimana yang diapakan tadi di sini adalah negeri Palestina ataupun negeri Babilonia yang berada di Irak. Menurut kalau secara keseluruhan pemahaman negeri ini adalah negeri yang pernah dijalani oleh para nabi-nabi Allah yang akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka untuk itulah Allah turunkan syariat, Allah turunkan Al-Quran dan hadis supaya kita dapat menjalaninya. Ketika kita mampu dapat menjalaninya, insyaAllah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menolong dan membela hamba-hambanya yang menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewariskan buminya ini kepada hamba-hambanya yang saleh, dan di sini kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Lut diwariskan kepada mereka negeri Syam, termasuk di dalamnya adalah Palestina. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi suatu negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang saleh. Semoga tanah yang kita cintai ini, Sumatera Utara, dan negeri-negeri umat Islam yang lainnya akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin umat Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pemimpin kita adalah pemimpin yang diberkahi Allah, dan begitu juga tanah dan rakyatnya penuh dalam keberkahan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah, saya Ardian Shah bersama Ustaz Fajrul Haq, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Ikutilah terus kajian ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.